Bismillahirrahmanirrahim. Babul fa'ili. Ini pembahasan tentang bab fa'il. Fihi mataqaddama fi babi i'rabi. Di dalam kata babul fa'il ini ada pembahasan yang sama dengan babul i'rab. Maksudnya pembahasan huruf ba ini. Huruf ba ini kan bisa i'rabnya bisa rafa, bisa nasab, bisa jar. Kemudian idhofahnya dan lain-lain ya. Jadi pembahasan yang ada di bab i'rab ini berlaku juga untuk kata babul fa'il. Qauluhu al-fa'ilu. Innama adhara fi mahallil idmari lil idhof. Jadi semestinya kan babul fa'ili kemudian menakrifi fa'ilnya kan ini ya. Mestinya kan babul fa'il kemudian ini menggunakan huwa ya. Tidak menggunakan isim dhohir. Jadi karena ini sudah menyebutkan fa'il, jadi yang lebih baik ini memilih isim dhomir mestinya. Tapi mengapa dalam kitab ini musonif lebih memilih isim dhohir? Padahal mestinya itu tempatnya isim domir karena lil idhoh untuk menjelaskannya. Jadi karena memang kitab ini ya tujuan pokoknya diperuntukkan untuk pemula nahwu, jadi ya harus ada idhoh ya. Kalau domir itu kan kadang masih butuh mencari marji ya, itu kalau pemula nahwu. Jadi diberi isim dhohir supaya lebih jelas. Wahwa al-ismu, fa'il adalah kalimat isim, ay istilahan, isim secara istilah nahwu. Wa amma ma'nal fa'il lugatan, jadi fa'il adalah kalimat isim. Pengertian ini secara istilah nahwu. Wa amma ma'nal fa'il lugatan, fahuwa man aujadal fi'la. Kalau makna fa'il secara makna bahasanya, fa'il adalah seorang yang melakukan sesuatu. Wahwa ta'rifun lahu birrasmi. Jadi pengertian di dalam jurumiyah ini, kalau ditinjau dari sisi mantik, ya, ilmu mantik, itu namanya ta'rif rosem. Definisi atau ta'rif tapi berupa rosem. Bukan berupa had ya. Jadi ada had, ada rosem. Wahuwa at-ta'rifu bil-arodiyat kakaulika al-insanu hayawanun dohik. Nah, ini pengertian dari ta'rif rosem. Ini jurumiyah tapi membahas ta'rif juga ya. Ta'rif rosem adalah ta'rif atau definisi yang menggunakan arod. Jadi arad itu sesuatu yang ada di luar ya, di luar zat. Sesuatu yang ada di luar zat itu namanya arad. Tidak bagian dari zat. Contohnya seperti al-insan hayawanun dohik. Ini memberi pengertian manusia dengan hayawanun dohik. Manusia adalah makhluk hidup yang bisa tertawa. Dohik ini namanya arad ya. Dohik ini namanya arad. Karena ini bisa terlepas dari manusia. Maksudnya yang bisa tertawa itu kan monyet kan juga bisa tertawa ya. Jadi arad ini tidak sifat yang terkhusus dimiliki oleh manusia. Sehingga dinamakan arad. Wa amma ta'rifu bil haddi fahuwa bidzatiyat. Kalau ta'rif had ya, ini dari ta'rif itu ada had, ada rosem ya. Ada had, ada rosem. Kalau pengertian dari ta'rif had adalah fahuwa bizawati. Ta'rif yang tidak menggunakan arad tapi menggunakan zati. Menggunakan zat. Kakaulika fi hadil insan al-insanu hayawanun natik. Seperti di saat kita misalkan memberi definisi kata insan dengan definisi manusia adalah makhluk hidup yang bisa berpikir. Ya, jadi ini perbedaan antara apa rosem dan had ya. Kalau dhohik itu adalah arad, aradiyat. Kalau natik itu zatiyat, ya, zati. Waqad yakunu ta'rifu lafdiyan. Terkadang ta'rif itu ada yang tidak berupa rosem, tidak berupa had, tapi ta'rifnya namanya lafdi. Jadi definisi tapi secara secara lafat saja, satu kata. Satu kata maksudnya menjelaskan sesuatu atau menakrifi sesuatu dengan kata yang bersinonim dengannya. Nah, ini sudah ada penjelasannya. Bahwa ta'rifu bil muradif, ya. Ta'rif lafzi adalah mendefinisikan sesuatu dengan kata yang bersinonim dengannya. Kata arifil zahabi bil asjad, kata arifil komhi bil buri. Nah, ini contohnya. Memberi pengertian kata zahab dengan asjad. Ya, asjad ini maknanya ya sama, emas. Zahab adalah asjad. Nah, ini namanya ta'rif lafzi. Kedua kata ini namanya sama. Komhu dan bur ini juga sama. Apa itu maknanya? Gandum, ya. Dua kata ini maknanya sama. Jadi menarifi komhu dengan bur itu namanya ta'rif lafzi. Waqauluhul ismu. Waqauluhul ismu yashmalus shariha wal muawwal. Jadi pengertian fa'il, kata pertama yang dijadikan sebagai definisi fa'il kan isim, ya. Al-fa'il huwa al-ismu. Fa'il adalah isim. Isim ini mencakup isim yang shorih, ya, isim yang jelas, atau isim yang mu'awal. Isim yang hanya secara makna saja. Maksudnya bukan kalimat isim, tapi dimaknai atau diartikan dengan fi'il. Fa'shorihu kaja'a Zaidun. Contoh isim yang shorih adalah contoh ja'a Zaidun. Ini Zaid ini kan isim, ya, shorih, isimnya jelas. Jadi ja'a ini adalah contoh fa'il dan fa'il yang kategori isim, sorry. Wal mu'awwalu ka qawlihi ta'ala lam ya'ni lil ladina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kalau fa'il yang mu'awwal contohnya ini. An tahsha'a ini. An tahsha'a ini fa'il mu'awwal, ya. An tahsha'a qulubuhum. Apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk mengkhusukkan hati mereka? Jadi di dalam ayat ini kalimat antah sa'akulubuhum ini menjadi fa'il dari yakni, menjadi fa'il dari yakni fi'il, antah sa'akulubuhum fa'il. Padahal ini kan bukan isim, ya, ini kan bukan isim, ini namanya mu'awal. Ai khusu'u qulubihim. Jadi kata antasa qulubuhum itu diartikan dengan khusu'u qulubihim. Kata antasa qulubuhum itu diartikan dengan diartikan dengan khusu'u qulubihim. Nah, pengertian ini itu namanya mu'awwal. Wa kharaja bi qawlihi al-ismu al-fi'lu wal harfu. Jadi ta'rif fa'il yang diberi pengertian isim ini mengecualikan dua hal, yaitu mengecualikan kalimat yang lain, yaitu kalimat fi'il dan kalimat huruf. Falaya qa'u kullun minhuma fa'ilan. Jadi kalimat fi'il, kalimat fi'il dan kalimat huruf, keduanya itu tidak bisa menjadi fa'il.